Apakah kalian melihat apa saja yang telah Allah berikan mundu khalaqas samawati wal ardh sejak Allah menciptakan langit dan bumi? Fa innahu lam yahid ma fi yadihi. Sesungguhnya pemberian Allah sejak diciptakan langit dan bumi tidak mengurangi apa yang ada tangan Allah. Walau dia diberi upah dan keadilan raja di tangan Allah yang lain. Ya Ba'u, Allah mengangkat seseorang wajib dan mengangkatkan seseorang. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dalam hadis nomor 4684. Juga disebutkan dalam hadis nomor 7411. Sementara itu Imam Muslim menyebutkan hadis ini dalam kitabnya hadis nomor 993. Taifah hadis. Setelah kita membaca hadis yang ketiga ini, ada yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan keyakinan dan keimanan soal ini kepada Allah SWT. Yang pertama, kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah SWT memiliki tangan kanan atau yamin. Tentunya dengan prinsip yang benar, tangan kanan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Hanya namanya saja, hakikatnya tidak sama. Karena satunya Al-Khaliq zat yang memakai kita, sementara yang lain dia Al-Makhluk yang kita. Apapun tidak sama. Ya. Hal ini dikuatkan dengan dalil dari Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 67. Wal-ardu jami'ah قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين بومي سلوهم تتنقر الله سبحانه وتعالى هذا القيامة ترلانت سلوهم تلبط بيمين kemudian dipegang oleh tangan kanan Allah. Jadi dipegang oleh tangan kanan Allah. Ya. Nah. Tunggu sebab dari jalan. Para kebuka. Sini disebutkan dia miliki dengan tangan kanan Allah. Ya. Kita yakin apa adanya. Tidak pakai jurubah-jurubah maknanya. Dengan keyakinan tangan Allah tidak sama dengan tangan. Wah, makhluknya yang sama namanya saja, hakikat tidak tahu. Kemudian disebutkan dalam hadis, di antaranya ialah hadis yang kita baca tadi, hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Yaminullahi malaka. Tangan kanan Allah itu penuh dengan karunia. Ini mana? Disebutkan juga dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam kitab suhu mereka. Rasulullah bersabda, wa yakwi sama'a fi yaminihi. Allah Subhanahu wa ta'ala melipat langit pada jemaah itu fi yaminihi dengan tangan kanan. Ya. Di langit yang luas itu, ya, dilipat oleh Allah. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain. Dari Abu Hurairah juga, hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Rasulullah berkata, "Man tasaddaqa bi adri tamratin min kasbin thayyib." Siapa yang bersedekah seukuran satu butir kurma dari hasil kerja yang baik, wala yaqudu ilallah illa tajib tanimah, tidak akan bisa naik kehadirat Allah kecuali yang baik-baik saja. Fa inna allaha yataqabbaluha biyaminihi. Maka sebetulnya Allah Ta'ala menerima suatu kohok yang baik baru kutip-kutip kemahati pilihan ini dengan tangan. Nah, ini ya dalil rasanya Allah SWT memiliki tangan. Dan juga berdasarkan ijma, para ulama al-sunnah wal-jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan kanan. Kemudian kaidah yang kedua, bahwasanya al-sunnah wal-jamaah ini pengikut Rasulullah dan para sahabatnya mengimani bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki dua tangan. Dan salah satu tangannya ialah kanan. Namun mereka berbeda pendapat. Apakah tangan Allah yang lain itu disebut tangan kiri atau juga disebut tangan kanan? Ya. Jadi Al-Sunnah wa Jemaah mengimani bahwa sungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan. Dan salah satu tangannya ialah kanan. Namun mereka berbeda pendapat. Apakah tangan Allah yang lain itu disebut tangan kiri atau juga disebut tangan kanan? Kalau tangan kanan namanya yamin, kalau tangan kiri namanya benar, yasar atau shimal. Nah, baik, kita kasih dalil dulu tentang keyakinan Al-Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua. Sebutkan dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-64. Wa qalatil yahud الدوار مغلولة. ورقم يهودي فقد طعن الله طعب لمده غلت أيديهم ketahuilah yang tak belenggu itu adalah tangan-tangan orang Yahudi. Walu'inu bima qol, dan mereka dilaknat dengan sebab ucapan mereka itu. Terjadi mazhuban, akan tetapi dua tangannya Allah itu terbuka tentang yuntiku kaifayasa, Allah memberikan rezeki dengan cara yang Allah kehendaki. Sini ada kata-kata tiada dua kali. Asalnya tiada ni berhubung di sandakan pada domir atau dibutuhkan, maka dalam kaidah ilmu nakwil isimusana yang dimudahkan atau yang disandarkan kepada isim yang lain harus membuang nunnya. Contoh kitabun empat, kalau bentuk mukanna duanya kitaban. Kalau kitabu zaidin, kitabnya zaid. Nah kalau dua kitabnya zaid, kita zaidin, nunnya dibuang. Ya kun fat, sananya ya dan. Nah kalau ya dua fat, tangan Allah satu. Ya kalau dua tangan Allah ya dan ya Allah. Nah, kalau satu domir ya dan ya. Jadi kalau itu bukanlah untuk pada adik-adik yang lain, nunnya dibuat. Artinya ya dahu itu dua tangan Allah. Ya, nah. Kemudian dalam surat ayat 75. Allah berkata di hadapan iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ma mana'aka an taqtuja lima khalaqtu fi yadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tangan? Sinisikan fi yadayya, yadayya. Ya, dunia dibuat. Ini dimudahkan kepada ya itu tangkal lip ya mengandung arti aku ya ya gaya ya paham ya alisnya diganti dengan ya kemudian diidropkan kepada ya tangkal lip akhirnya kan ya ya ya alisnya diganti ya juga menjadi diidropkan kepada ya tangkal lip hingga ditaksir ya gaya ya dua tangan ya. Ya, kepada orang pun, ya, kalau mana kedua tangan itu? Aina, ya daya. Makbul aina, ya daya. Makbul. Ya, paham ya, kedua tangan. Baik. Ini dalil tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Tentunya tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Barakallahu. Kemudian dari pernyataan yang kedua tadi, kaidah yang kedua, bahwa salah satu tangan Allah itu kanan. Ya, ini sudah kita bahas tadi dalilnya. Ya ini hadis yang kita baca tadi. Maksudnya salah satu tangan Allah itu kanan. Adapun tangan Allah yang lain itu diperselisihkan oleh para ulama. Apakah disebut tangan kiri? Oh ya kak, apakah itu disebut tangan kanan? Ini terbagi dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua tangan. Yang pertama, yamin, tangan kanan dengan dalil yang tadi. Yang kedua adalah yasar atau sumal, tangan kiri. Ini pendapat diikuti oleh Imam Utsman Ibnu Sa'id Ad-Darimi. Imam Utsman Ibnu Sa'id Ad-Darimi. Kemudian Abu Ya'la Al-Fahar. Kemudian Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kemudian Siddiq Hasan Khan. Kemudian Muhammad Khalil Farhan. Tawasidiyah itu ya. Kemudian Abdua Al-Hunayman dan yang lain. Semuanya itu ulama-ulama Al-Sunnah wal-Jamaah terpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya dua tangan. Yang pertama tangan kanan atau yamin, yang kedua adalah tangan kiri atau yang disebut dengan shimal atau yasar. Dalil yang mereka pakai ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW berkata, yakwi Allahu azza wa jalla as-samawati yawm al-qiyamah. Allah SAW akan melipat langit-langit pada hari kiamat nanti. Summa yakhudhunna biyadihil yumna. Kemudian Allah mengambil langit yang telah dilipat tadi dengan tangannya yang kanan. Summa yakul. Kemudian Allah berfirman, ana al-malik. Akulah raja. Aina al-sabaru. Mana raja-raja yang congkak-congkak itu? Pemimpin-pemimpin yang zalim. Mana raja-raja manusia yang congkak? Aina al-takabbirun. Mana orang-orang yang sombong? Summa yakwil arabina fi shimalihi. Kemudian itu Allah melipat bumi-bumi yang ada. Kemudian itu lapis bumi yang ada dengan tangan kirinya. Ila akhir hadis sampai seterusnya banyak. Jadi melipat langit-langit dengan tangan kanannya, melipat bumi-bumi dengan tangan kirinya. Pada hari kiamat nanti. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Bukan keyakinan orang kaya, bukan. Ini hadis yang sahih. Ya, nah. Tapi banyak yang tidak tahu. Kenapa? Karena memang tidak mau belajar. Sehingga asing, ya. Begitu. Ada kata kishimari. Berarti Allah punya tangan kiri. Ya. Nah. Misalnya mereka. Kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki dua tangan, dan kedua tangan itu namanya yamin, tangan kanan. Tidak pakai tangan kiri, jangan pakai bayang-bayangkan. Ini masalah COVID. Jadi kita hanya mengimani apa adanya sesuai dengan informasi dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak lebih dari itu. Kalau dibayangkan Al-Quran, berarti kan makanannya itu. Buang apa sama seperti jangan bayangkan itu tak boleh. Namanya tak Allah. Kalau biar dalam membahas masalah dan Allah dalam keadaan kita tidak mampu melihatnya. Ya. Jadi yang kedua ini berpendapat tangan Allah itu dua-duanya apa? Yamin. Mana? Ini adalah pendapat Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Al-Albani, yang lain. Adapun dalil yang mereka gunakan ialah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu taala. Dengan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala. Ini Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, إِنَّ الْمُفْسِدِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah nanti akan dipersilakan menaiki mimbar-mimbar dari cahaya. أَنْوَلِينَ رَحْمَنْ أَزَوَدَهُ, yang diberikan langsung dengan tangan kanan Allah yang Maha Rahman. Al-Fatihah. Wa kilata yadaihi yamin. Rasulullah. Kedua tangan Allah yamin kanan. Wa kilata yadaihi yamin. Kedua tangan Allah itu yamin kanan. Itu. Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah wal Ajri dalam As-Syariah, disebutkan oleh Al-Albani dari sahabat Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalam." Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan ialah al-qalam. Ini bukan pena-pena kita, itu al-qalam, pena Allah ya, al-qalam. Fa akhadahu bi yaminihi. Kemudian Allah mengambil kalau apa penanya tadi itu dengan tangan kanan. Ingat ya, penanya Allah lain dengan pena kita. Ya, namanya seperti yang sama. Tapi kerja, oke. Allah mengambil pena itu dengan tangan kanannya. Wa kilata yadaihi yamin. Dan kedua tangan Allah itu Baik, Baik. Ini pendapatan kedua. Contohnya masing-masing pendapat motor dengan keyakinan yang jelas semuanya sepakat Allah Subhanahu wa Ta'ala punya dua tangan dan salah satunya tangan yang diperselisihkan itu ya tangan yang lain itu kanan enggak ataukah kiri Allah Ta'ala ya. Nah kenapa tidak saya lanjutkan ini ya, saya tidak merendahkan Anda di sini ya. Nanti khawatir kurang bisa memahami bahasa mereka nanti ya, karena perselisihannya nanti terkait dengan masalah mustalahul hadis ya. Nah di argumentasi pendapat yang kedua mengatakan bahwa artinya syimali dalam riwayat Imam Muslim dari Umar tadi syak ya panjang tidak ya, tapi dibantah lagi ya, begitulah yang jelas kita meyakini, saya meyakininya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua tangan dan tangan Allah juga sama dengan tangan makhluknya dan salah satu dari dua tangan Allah itu kanan yang ini, masalah tangan yang lain itu kanan atau kiri diperselisihkan ila yaumilah sampai dari kita sekarang ini masih terus diperbincangkan. Ya, sudah. Kalau pengen pembuktian dia sifatnya tidak halal, nah masuklah ke dalam surga. Nanti akan diberi kesempatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kita ketahui bagaimana tangan Allah. Ya, sehingga tidak usah terlalu dalam-dalam mengikuti perbedaan pendapat yang ada, ya. Nanti saya yakin Allah punya dua tangan dan kalau harus dengan Allah ya lah. Kemudian ada yang kita yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kita ambil faedah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-ghina kaya. Allah itu maha kaya. Menjelaskan dan menguatkan sifat Allah. Ini tidak sebutkan nasnya, tapi nasnya disebutkan dalam hadis yang lain. Cuma di sini mempertegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Maha kaya. Ya, coba kita bayangkan. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat, ya, itu Allah terus memberi hamba-hambanya karunia dan rezeki. Tetapi tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tidak mengurangi sedikit pun itu tidak ada pengaruh sama sekali. Seolah-olah tidak berkurang sama sekali, saking banyaknya. Ya, artinya kekurangan itu cuma sedikit. Tidak mempengaruhi apa yang ada di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita misalkan ngambil setetes air laut, ya, kita ungkapkan air lautnya tidak berkurang. Masih melimpah, enggak terpengaruh dengan perbuatan kita mengambil Ya, karunia Allah sangat luas. Ya, itu mati yang ada di tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum yang ada di tangan Allah yang lain. Nah, itu belum ada. Masya Allah, maka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini akan ada kena azab Allah saat ini kita ambil faedah. Bisa lihatkan kepada kita untuk memperbanyak, meminta rezeki, meminta karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, dan tidak boleh meminta kepada yang lain. Sangat dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sampai ada orang itu meminta kepada selain Allah, karena kita tidak langsung menganggap Allah itu miskin, tidak mampu memenuhi permintaannya. Dan juga Allah sangat murka kalau kita semua ini tidak mau memohon dan meminta lain, ya, manusia dimintai terus Allah nak sempat juga, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dimintai, justru hambanya dimurkai, merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu memberi, menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau memberi, ya, menganggap Allah miskin, ya. Nah, sehingga dengan meminta kepada Allah, maka kita bersyukur nikmat Allah dan juga semakin yakin atas kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada waktu. Ini tentang masalah hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Ini hadis yang keempat kalau kita berkiman. Ilmu Allah SWT. Mengimani tentang ilmunya Allah SWT. Al-Hadith al-Awwal, hadith yang keempat. Wa an Abi Ja'far radhiyallahu ta'ala. Jadi Abu Ja'far semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Qala qala. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syatain yang qatihan. Rasulullah telah melihat ada dua ekor kambing saling apa sorbut dengan apa yang tanduk apa yang namanya pengkarah ya, saling sorbut menyerutuk dengan apa yang tanduk ya kita lihat ya kambing ya pengkarah kan gitu ya. Fakala maka Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, adakah lima yang terpisahi Abu Dzar? Wahai Abu Dzar, tahu tak kamu apa yang melatar belakangi dua ekor kambing itu kok saling serutuk dengan tanduknya? Ada masalah apa mereka? Tahu tak kamu? Kebengkar sesama kambing saling serutuk. Tahu tak masalah yang mereka hadapi? Tidak. Abu Dzar menjawab, aku tak tahu pun. Kapan saya ngomong ya? Kalau Rasulullah berkata, La jikillahu ya dari. Tetapi Allah tahu. Wa sayakum baina huma. Dan Allah akan menghukumi perselisihan dua kambing tadi itu. Dari kiamat nanti. Rawahu Ahmad al-Isni diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah. Barakatika. Hadis ini yukana betina azabullah. Kalau dengan melihat sanadnya ada rawi yang masyhur. Nah, ada rawi yang masyhur yang tak dikenal. Sehingga hadis ini dengan sanad ini dhaif. Namun hadis ini naik derajatnya dengan banyak riwayat yang mendukungnya. Sehingga hadis ini dengan syawahidnya bisa dikatakan sahih. Ya. Jadi kalau kita membahas soal hadis itu banyak jalan-jalan hadis. Ya. Nah, ini salatnya ini dhaif, ini dhaif, tapi yang ini sahih, ini sahih. Ya. Kok sama? Itu sempat kuat sangat-sangat diajari satu. Sehingga jangan langsung mengklaim habis itu dhaif atau sahih sampai mengumpulkan semua jalan-jalan sangat kelihatan bodohnya kalau sampai ada orang mau dhaif. Tenang, hati dhaif itu sininya masih banyak jalan yang sama enggak? Kalau jalan-jalannya masih banyak, kumpulkan semua. Ya, mampu enggak mendongkrak nilai hadis-hadis itu yang akhirnya dhaif menjadi sahih. Ya, kalau memang enggak mampu, jalannya semuanya dhaif, maka tambah dhaif semuanya. Sudah jelas, kalau sudah jelas dhaif. Tapi kalau jalan-jalan yang lainnya semakin memperkuat, maka dia bisa terangkat. Ya, sabar. Terangkat. Gitu. Tapi ya, gitu. Ya, kalau secara logika, ya, saya menyampaikan sebuah berita yang mendengar banyak orang. Ya, nah, kemudian yang menukil berita saya ke orang lain itu, ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini Pak Bono punya teman-teman yang disampaikan misalnya. Punya grup sendiri. Ini punya grup sendiri. Ini punya grup sendiri. Ini punya grup sendiri. Ya. Ternyata kerja Pak Bono itu banyak yang hafalannya lemah. Soif. Sehingga sanadnya ini dok. Ini kok mantap-mantap. Mantap. Beritanya sama. Jalannya yang hanya satu dikumpulkan. Itu bisa mendongkrak berita yang disampaikan Pak Bono. Yang asalnya kalau hanya dia saja yang menyampaikan. Kalau berhubung tiga jalan yang lain ini kuat-kuat. Sehingga berita dari Pak Bono bisa dikumpulkan. Itu logikanya. Paham ya? Bagaimana hadis ini? Jalan ini dari Abu Dzar dengan riwayat ini dhaif kan ada yang majhul, tapi jalan-jalan yang lainnya banyak yang sahih. Sehingga hadis ini bisa ditongkrak jadi sahih. Ya, nah tentunya kalau dibahas sepanjang lebar. Adapun dalam hadis ini faedahnya kepada bikin Allah semua. Yang pertama menetapkan sifat Allah al-ilm. Allah subhanahu wa ta'ala sifat maha mengetahui al-ilm dan punya nama al-alim Al-alim itu namanya, al-ilm itu sifat Allah. Ya, nah, di sini digambarkan betapa luasnya ilmu Allah sampai permasalahan yang terjadi di antara dua ekor kambing yang saling tengkar, saling produk dengan tanduknya, itu Allah tahu. Manusia tidak tahu apa yang untuk saling produk. Motivasinya apa? Rebutan anak, rebutan makan, atau olah tujuan, atau apa? Ya, ya. Rebutan ini juga. Ya Allah maaf. Ya, dapat dalil-dalil yang lainnya. Nah, sama ini. Baik aja. Kemudian yang kedua. Dalam hadis ini terdapat sifat Allah yang maha adil. Ya. Saking adilnya, masalah kambing saja sampai diadili pada hari kiamat nanti, apalagi masalah banyak yang terkait dengan sama manusia, masalah kambing saja sampai diangkat di hari kiamat nanti. Duh, kenapa kambing itu enggak ada yang masuk surga dan neraka? Nah, besok di hari kiamat diurus hotel kiamat. Sebelum masuk neraka dan surga, kambing-kambing yang bermasalah, keluarga-keluarga yang bermasalah, teman-temannya itu sidang semua oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan cara yang adil. Setelah itu kemudian dikisah, setelah itu kemudian mereka dengan surga dan jadi tanah semua. Tidak ada yang masuk surga dan neraka. Ya, makanya kafir ketika melihat itu kan mereka kemudian mengharap. Ya, mereka ini pun tutup, ya Allah, dan aku juga cerita, tidak pakai masuk neraka, ya. Nah, kayak hewan-hewan tadi. Nah, baik. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga pertemuan kita yang singkat ini bermanfaat. Dan insya Allah kita akan lanjutkan hadis yang lima kepada pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.